Kerap kali ku mendengar berita tentang dirimu hanyut dalam lembah hitam tergoda indahnya zaman tenggelam merangkul setan sebab apa oh entahlah oh Tofida oh Tofida. nasib badan.